Lah nek wong sing wis mati lunga dhisik iku piye? Urung mati. La taqulu lima yuktalu fi sabilillahi am wa tabal ahyaun sebab sik urip iso dikirimi mulo ila ruhi ila hadro. Di nek wong Jawa wong mati iki ya urung mati ming pindah jagat cilik ning jagat gedhe mulo iso di online meruwi kaki danyang nini danyang lho. Islam ila ruhi ila hadro. Di nah nek wong Jawa digakno panganan digawa ning nggon matine, awak dhewe nggon matine wong ya kongkon nilii jenenge kubur. Kuburan kuntuna haitukum anziarotil qabri fazu ruha terus Islam yang ngulangi wong mati muga no panganan wong Jawa nek ana wong mati gak no panganan ning kuburane awak dhewe nek ana wong mati ya gak no panganan sak akeh-akehe lho aja lali wong mati gak no panganan nek wong Jawa digeleh panggonan matine nek wong Islam panganan dhewe jenenge sedekah la mulo srodo nyadran diireni iseni sedekah mulo muncul istilah sedekahan utawa dekah dekahan bareng ana panganan kiai ne angger teko panganane dongane Allahumma barik burak barik burak barik mulo panganan teko ana sing ngarani barian lho urusan salat ora petuk nek karo Yahudi Nasrani tapi jenenge dulur dongakno wa ala ali sayidina Ibrahim iki sakjane sik ana siji niki kulo kali konco-konco lagi penelitian niki turunannya Nabi Ibrahim niki urung petuk iki soalnya ono anak putu Nabi Ibrahim nasibnya sake soalnya ceritanya niku ono kisah Nabi Ibrahim saja nih dibujo siji meneh nih ora diduduh no waktu iku sopo duwe turunan sing sak niki jenenge suku Kurdi suku Kurdi niku turunannya Nabi Ibrahim tapi ibu niku ora disebut no mula ora nduwe omah ora nduwe nggon iki padha karo nduwe bojo ora disebutno wayahe entuk warisan ora entuk Yahudi Nasrani sik oleh warisan soalnya diarani ibuke jenenge Sarah Nabi Muhammad iso oleh warisan Makkah soalnya nabi ibuke disebutno Siti Hajar Nabi Ibrahim nabi paling kondiang sak donya soalnya wong Islam ngarani Ibrahim bojone Sarah tiang Yahudi Nasrani ngarani Abraham bojone Sarah lah tiang Hindu ngarani Brahma bojone Saraswati Bayuwati piye sampean ning niki butuh ilmu penelitian yang serius nah mulakno sampean aja gumun sebab Brahma niku bojone Saraswati mula simbule Islam karo Hindu niku mirip padha-padha watu candi watu ditumpuk, Islam Ka'bah ya watu ditumpuk. Islam mengenal namanya Jabal Rohmah, wong Hindu mengenal jenenge Linggayoni. Islam kenal air Zamzam, kono ya kenal banyu Gangga Yamuna. Nek perjalanan suci padha mutere ngangge kain selempang, yen Islam warnane putih, mriko warnane kuning. Nek bar perjalanan suci urusane padha rambute, mriki tahalul, mriko digundul. Mula simbule niku mirip. Mula waktu Islam teko mriki biyen kaget petuk wong hin. Uneng niki butuh diteliti lebih dalam. Sebab menungso niku sakniki niku pengine pisah karo seduluran kabeh. Nek iso iku wong ora gathuk. Padahal Gusti Allah wis mulangke. Islam dikongkon haji, terakhire teng pundi teng Jabal Rohmah supaya wong Islam niku ngakoni wong sak donya niku dulure kabeh. Sebab wong sak donya niku asale teko Jabal Rohmah wong teko Siti Hawa Nabi ya. Adam iku lak tuku cinta. Terus teko kono niku manak-manak dadi waja'alnakum syu'uba wa qoba ila lita'arofu ngerti yo. Lah mula wong digiring ning Jabal Rohmah niku asline cek ngerti ukhuwah basya riya cek ro. Nek sing manggon ning Arab putune Nabi Adam dadine tetep ayu tetep kan ganteng sing pindah Afrika dadi ireng gosong kaya kopi goreng sing pindah Eropa dadi gedhe dhuwur rambuté abang sing pindah Cina dadi tembem-tembem sipit sing pindah Indonesia dadi cilik-cilik besek-besek rembes ning nek awak dhewe terno ning apa teng Jabal Rohmah cek ro mula Allah mengendikake ben pangerten ngono tok. Mula awak dhewe yo ming pengerten ngono tok delok wong Arab ayu ganteng rasa protes. Wong tengri kok dikeki ayu ganteng ning ora dikeki banyu. Banyune angel. Mula wong Arab niku kudu ayu, kudu ganteng supaya senajan ora adus tetep ayu, tetep ganteng. Lah nek ra ono banyu elek-elek ngene ya ora mbah elek. Wong Eropa digawe gedhe dhuwur rambuté ya. Abang, sebab nopo? Nek digawe cilik ya mati katuken. Wong teng mriko enten musim di dingin. Nek dingin niku min 41 derajat. Mboten duwe sengenge wong Eropa niku. Mula nek wong Eropa ora ana srengenge ne kulite berubah bintik-bintik kaya kulite tekek. Soale kehilangan ultraviolet, pigmen kulite ilang. Mula wong Eropa niku nek musim dingin mlayu teng Indonesia, dede niku teng pantai-pantai karo begakah ngene tok metenteng kutangan karo cawetan tok ngono. Niku porno mboten niku cah dede niku. Sampeyan ae sing ngeres. Nah mula sampean kudu ngerti kok ngono. Wong Eropa niku nek musim dingin ra duwe godhong, godhonge rontok nek musim gugur mboten rontok namung godhong cemara tok. Mula dina Natal wulan Desember niku godhong cemara. Sebab napa? Ya namung godhong niku tok sing mboten rontok. Mula Natal niku kok asli Indonesia ngono ya iso godhong jambu, iso godhong sawo, iso macem-macem. Mula sampean ora usah ngamuk, ngarepe masjidku aja ditanduri cemara. Iku wit Kristen, akit kapan wit duwe agama, ngawur mawon. Lho ngene iki wong Islam kok kaya ngerti. Wong Afrika ireng gosong kok kopi ora usah dinesoni. Wong kok ireng-ireng gosong. Lah teng mriko singa dititipno mriko kali Allah. Nek digawe putih diuber singa kan ketok. Lah nek digawe ireng ngono mlayu mengkurep lah wis lolos niku. Sing teng Cina tembem-tembem sipit-sipit soal Cina niku nek musim dingin salju turun. Lah nek salju turun srengenge ne apa? Srengenge ne metu ya silo suwe-suwe ya ngene krip-krip. Lah awak dhewe digawe cilik-cilik pesek-pesek ora masalah karena Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Ora ono nggon apik kaya nggone dhewe. Arab pengen nandur ruwet miliatan biayane. Kene nandur ruwet ra niat. Pengen nandur kates, mangan kates, lek isine ising noning tegalan, tukul. Lagi ngapi, ya israono gane, nak ulono iskeliling dunya. Dan ini mula uang di Islam digiring ning Jabal Rohmah, ngerti yo, nek menungso iku sedulur berbeda, beda, mula uang Islam ini rasa pedidah-pedidi. Di Isra Mi'raj no, di eling no, nek duwe dulur Yahudi Nasrani, nah ini ragelem bojak, ya didongak, dongake mulo kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mulo wong Islam niku sakniki rukun kali sinten mawon asline. Kali wong Yahudi ora rukun nek salat, wong Yahudi niku nek salat ning sinagog. Karo Nasrani ya mboten rukun, wong Nasrani nek salat ning gereja. Tapi nek urusan liyane mesti rukun kok. Urusan lunga haji ngono rukun karo wong Yahudi wong Islam. Rukune teng pundi? Ya urusan numpak pesawat. Nah, ini urusan numpak pesawat urusannya wong Yahudi. Sebab sing iso gawe pesawat wong Yahudi. Nek ora ana wong Yahudi nglangi sampean. Wong Pak Habibie kon nggih pesawat ya ora dadi wong jenenge tetuko. Sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko, teko ngono ora dadi. Karo wong Nasrani anggere ana cah rabi mesti rukun. Urusan wedak mesti urusannya wong Nasrani sing ning Prancis mriko pinter gawe wedak, pinter gawe parfum ya wedak Banyuwangi sing doyan sapa wong beras dideplok e blontheng kabeh. Lho wis rukun lho asine ade wis rukun. Pengajian ini iki rukun karo cah Jepang. Ternyata sing iso gawe kemik ya wong Jepang. Nah, dhewe nek ngantuk rukun karo cah Cina sing gawe rokok gudang garam ya Cina. Sampean kerudungan kaya kerudung Paris 7000 sak lembar sing gawe ya kain Cina. Apa? Pagar Nusa gagah-gagah sing bordir mesti bordir ya sing gawe Cina lho jam tangane sing gawe Thailand. Ya. Kok ati metidi wong saiki ke mlini ora iso aja kemenye. Kula wae dombeni degan lho iku ngombe asli Banyuwangi. Tapi sing digo mecel-mecel iku mau golok, golok digawe teko pir. Pir niku saka pir mobil gaenane wong Jepang lho. Syuting Jepang. Dia kaya yo sing terbangan kadang paku pinese sing ngecepke ana apa niku ngecepke kulit wedhus ya pinese ya teko Cina. Oh, iku gagah ngono jakete gawenan kertas Cina. Eh, lho apa meneh? Lho pengajian iki ana diprint ini ya mesin print ya gawenan Jepang. Sing moto kula niku ya Samsung gawenan. Eh, lah sing paling asli ini saiki wong Islam wis ora ono. Sing paling asli mung karek siji. Nek ana udan emang apa. Ha iku sing paling asli. Wis iku sing paling independen, paling asli halalan thayyiban ya wong udan maaf. Wis iku nek warek ya alhamdulillah. Aja nganggo cidhuk, nek cidhuk ora iso wong cidhuk gawenan Cina. Lha niku lho mlah. Islame diulangi rukun kalau sepadha-padha wis ki biyen. Ya. Lha mulo cara kaya ngeten iki, akhire Kanjeng Nabi ora lali. Ben setahun pisan tinggalane Nabi Ibrahim diumbah mulo Ka'bah diumbah. Lha nek wong wis bar napati lah sejarah besarnya nyembelih sapi, nyembelih unta, nyembelih wedhus jenengane Idul Kurban wis bar napati las. Lah mulo awak dhewe niku ya diulangi karo mbah-mbah dhewe mbiyen. Awak dhewe ora ditinggali Ka'bah, wong ditinggali kampung, ya bersih kampung bersih desa. Sing ora ketinggalan kampung, ketinggalan keris ya ngumbah keris. Sing ketinggalan awak tok ya adus taun pisan. Ya cara lawas to ning para ulangane wong mbiyen. Kali Ka'bah. Lah terus engko ndongakno para leluhur. Nek teng mriko kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim le awak dhewe ila ruhi danyange so apa lho ngono. Iki setan ya ora wong-wong Jawa niku nek nyeluk Mbah Buyut mbiyen niku danghyang. Danghyang niku menungso tuwek danghyang wong Jawa. Nek wong Arab tuwek niku sayuh saikhun. Nek uwane akeh saiban. Nah nek wong Jawa niku anggar tuwek iku danghyang. Mula saiki anak putu nenek nyeluk mbahane sing tuwek eyang niku buntute danghyang niku. Mbah Buyute biyen niku napa-napa ditakoni wong panci anak putu. Mula jawabane Mbah Buyut niku jawabane para danghyang niku kudu diestokaken. Jawaban ingkang diestokaken naminipun jawaban ingkang dipun pundi-pundi sebab jawabane pituture dipun pundi-pundi mula para danghyang diarani pepunden omahe diarani punden. Nah ngoten niku terus anak putu nih lunga setahun pisan mulih nyenengno danghyange niku. Tekane anak putu sing merantau mulih nyenengno danghyang naminipun srodo. Mula srodo nek dilakoni bareng-bareng nyenengno Mbah Buyut jenenge nyadran. Nah sing urip ya digawe oleh-oleh, lah sing mati digeleng ning petilasane. Terus Islam teko ya padha hormatono Mbah Buyut. Mu waladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jolali sing teko mburi ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman. Lah nek wong sing wis mati lunga dhisik iku piye? Urung mati. Lataqulu lima yuqtalu fi sabilillahi am wa tabal akhyaun sebab sik urip iso dikirimi mulo ila ruhi ila hadro. Di nek wong Jawa wong mati iki ya urung mati ming pindah jaga cilik ning jagat ke gede mulo iso di online merui kaki danyang nini danyang lho. Islam ila ruhi ila hadro. Di nah nek wong Jawa digakno panganan digawa ning nggon matine, awak dhewe nggon matine wong ya kongkon nilii jenenge kubur, kuburan kuntun haitukum an ziyaratil qabri fazu ruha. Terus Islam ya ngulangi wong mati mugakno panganan. Wong Jawa nek ana wong mati gakno panganan ning kuburane, awak dhewe nek ana wong mati ya digakno panganan sak akeh-akehe. Lho aja lali wong mati gakno panganan. Nek wong Jawa digeleh panggonan matine, nek wong Islam panganan dhewe. Jenenge sedekah. Lah mula srodo nyadran diireni iseni sedekah, mula muncul istilah sedekahan utawa dekahan. Bareng ana panganan kiyaine anggere teko panganane dongane Allahumma barik. Burak-barik mulo panganan teko ana sing ngarani barian lho. Lah dunung ta perkarane. Kadang dhewe iki ra ngerti kok ngene iki mulo lali karo Mbah Buyut, mulo digekke tahlilan supaya eling Mbah Buyute saka kampunge dhewe-dhewe ben Lailatul Ijtima. Nek Kanjeng Nabi ndongakno Mbah Buyute sak awak dhewe Nabi Ibrahim sedina ping limo. Lah mula awak dhewe kali Mbah Buyut digekno tahlilan supaya ora lali asal usul Mbah Buyut. Mbah Buyute Nek tiyang Timur Tengah, tiyang Yaman sak kiwa tengene, cek ora lali karo Mbah Buyut digaweke ro rotip. Rotip niku nggo ngiling Mbah Buyut wong wali-wali teng Timur Tengah. Nek gone dhewe digaweke tahlilan. Berhubung Mbah Rotip niku Mbah Buyut wong Timur Tengah, mula metune sego kebuli kali sego bir ya. Biryani lah berhubung Mbah Buyut dhewe iki wong Jawa metune tumpeng karo ingkung niku to. Lah ndiki tumpeng ingkung endi? Ngene iki lho gemblong sampean. Nek ana tahlile kudu ana tumpeng, ana ingkung. Lah korene mundang dalem kene mawon niku lho masyaallah lho niki duwe cara dhewe dhewe mula awak dhewe niki insyaallah uripe sempurna nek ora lali karo Mbah Bu Mbah Buyut lan nek wong Jawa diulangi tahlilan ndongakno mbahno mbahane nek rotip niku syekh ila syekh ila syekh ila syekh ono wong panjenengane waline wong kono nek waline wong kene ya Mbah Bungkuk Mbah Puleng kadang ya ono ngono. Alfatihah ngono kene nek ngono kae to nggih. Nek mriki sego biryani, sego kebuli, nek mriki ingkung tumpeng apem serun serundeng lho ngono to angel sampean. Ning kono ra ono, ya ra ono wong Mbah Buyute wong kono senengane kebuli, metune ya kebuli. Untung ora dijaluki karak. Ngono ngene Mbah Buyut memang karak. Semua masa lalu itu punya hubungan spesifik, hubungan khusus dengan nenek moyangnya masing-masing. Wong Cina dikeke sentong nggunekake Mbah Buyute. Ngono jenengane apa kaya blumbang cilik ngono. Nek wong Hindu duwe sanggar ngarepe omahe dhewe, dhewe untuk berhubungan karo Mbah Buyute. Nek tiyang Timur Tengah duwe rotip hubungan karo Mbah Buyute. Awak dhewe dikeke tahlilan ben malam Jumat ble metu ni ingkung tumpeng apem sego takir wiro campuri kembang mawar kenongo kan kantil supaya nek bar mangan cempret kabeh wijiane mawar kenongo kantil uripmu mawarna-warna kenongo no kenongi ning atimu kudu kantil nang Gusti Allah nang Jawa ngono nek nang Jawa senengane ngono iku ana manten kon ngarepe kon ngenehi cengkir gedang tep tebu aku wis cengkek kenceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep getang mlep mlebu nang Jawa nang ngono ku modele lunga pak lunga lunga berjuang gani pacul ono nggo ngipatke barang kang muncul wesine niku jenenge pacul kolongane jenenge bawak kudu ono obahe ya awak lah nek wis ono obahe pak aja lali ndonga ning pangeran mula kayu sing adek jenenge do duran nul meng ngono biyen mbah ibu. Ora angel mbah buwe dhewe. Pengin dadi wong apik aja lali tangan. Tangan iki sempurna jempol ning ra sempurna nek ra nganggo jentik. Jentik maknane aja utak-atik barang elian aja nyolongan. Ora didalili asyari wa syariqatu faqtu aidiyuma. Hadis law anna Fatimah binti Syaraqat laqattu tu yada mboten meng jentik, aja utak-atik barang elian. Iki tak jenenge jentik soalé nggo nginjen jelite pi. Titik ngono to Jawa ngono biyen nek ulang. Nah iki apa? Jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra. Rah iki penunggul dadi wong unggul ning aja sombong. Sombong penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Wong Jawa iki ra angel. Duwe pemimpin nek ndablek ngono nyanyike gundul-gundul. Pemimpin kanggonan barang papat, mripat irung lambe ku kuping. Barang papat niki irung nggo ndelok rak nggo ngambus rakyat, lambe nggo nuturi rakyat, mata nggo ndelok rakyat, kuping nggo ngrungokke rak. Rakyat gundul barang papat kok ucul pacul mripate ra weruh rakyat kuping ra krungu rakyat lambe ra iso nuturi irung ra kambus barang papat kok ucul teko gundul gundule gembe lengene kemlindine la gundul gembelengan kok nyunggi wakul nyunggi amanah kok gembelengan wakule nglem nglempang segone dadi sak latar ngono to eh wong Jawa ngono iku mbiyen carane ngulangi sampean innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya meng dijenengke aja lali sangkan paraning dumadi supaya ora lali sangkan paraning dumadi wong Jawa diulangi nembang sebab wong Jawa iki hobine nembang nek diulang ngangge tembang gampang eling Wong Jawa lungguh ana mentok ya tok, mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Wong Jawa lungguh perlu lintang ya ning tawang ana lintang cahyu nembang. Wong Jawa kok perlu semut, semut ireng anak-anak kebobong kang nembang. Bojo minggat nembang, dang Bali Yosri nembang. Wong Jawa iki hobine nembang. Sampai sak donya iki ra ana wong duwe nek gak wong Jawa jenenge tembang silit iki wong Jawa tok sing duwe. Demuk silit, gudhi kenayuken, kendang jebol ayu bol nek ra wong Jawa sapa sing duwe. Aman doloki tembang sak donya wong Jawa. Lengkap duwe kabeh wong Jawa wis to. Wis mungsu wong Jawa iki utuh. Wong Arab duwe cerita sampai ing apa ya cerita Romeo apa? Selaila Majnun. Wong Eropa duwe cerita Romeo Juliet, ngene yang duwe andi-andi lu, lumut lengkap, kono duwe Samson kene di Bandung Pondo. Oso. Kono duwe Cinderella kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe apa? Kura-kura ninja. Kene yang duwe kancil nyolong ti. Lengkap apa sing ora duwe kok dhewe.